Sejak kini berganti malam, menutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Untayan kata hanya itu.